Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa dhahaba Ibn Hazm wa riwayah 'an Malik annahu yajuzu jam' at-ta'khir dun at-taqdim. Adapun Ibn Hazm dan Malik, dari salah satu riwayat dari Malik, kalau kalimat riwayatun an Malik berarti ada riwayat lain dari beliau yang berpendapat lain. Kadang-kadang karena memang waktu yang berbeda dan karena memang ilmu berkembang pada seseorang, sehingga jangan dianggap aib kalau ada ulama yang pernah berpendapat begini, pernah berpendapat sebaliknya. Kenapa ini kontradiksi? Tinggal kita lihat mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Karena ilmu berkembang. Yang tadinya belum tahu, jadi tahu. Yang tadinya mendapatkan riwayat dhaif, ternyata mendapatkan riwayat yang sahih. Ila akhir. Sehingga sering dikatakan, fi ihda riwayataini min imami Ahmad. Dalam salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i, qaulul qadim, qaulul jadid. Qaul qadim ketika di Mesir, ketika di Irak, qaul jadid ketika di Mesir. Demikian pula para masyayikh dan ulama seperti Syekh Al-Albani kadang mendhaifkan pada satu tempat, kemudian ketika meriwayatkan dari jalan yang lain mengatakan sahih. Wal hadis wahid, tetapi jalannya berbeda-beda. Sehingga tidak perlu kemudian seperti Hizbiyun yang memang mencari-cari kesalahan Syekh Al-Albani menulis dengan judul Tanaqudat Albani, kontradiksi Albani, untuk mengejeknya. Pernah mengatakan dhaif ternyata sahih, pernah mengatakan sahih di sana dhaif. Bagaimana ini? Ada li jahlihi wa tsani li hawahu. Karena kebodohan dan karena hawa nafsu memang cari-cari kesalahan. Penulisnya Saqqaf. Dan kebetulan Saqqaf ada dua. Yang satu Saqqaf Ahlu Sunnah, menulis kitab Ahlu Sunnah. Yang satu Saqqaf yang menulis Tanaqudat Albani. Baik, kembali kepada kitab. Dan salah satu dari riwayat Imam Malik, anahu yajuzu jam'at ta'khir duna taqdim. Bahwasannya yang dibolehkan hanya jamak takhir saja, tidak jamak takdim. Bagaimana dengan hadis ini yang bersama kita ini? Qala wa ajabu anil ahadith. Mereka menjawab, mengomentari hadis-hadis tersebut. Bima qalahu ba'dul ulama minal maqal, dengan beberapa ucapan dari sebagian ulama. Waktalafu aydan fi hukmil jama', yakni mereka memiliki apa yang mereka anggap sebagai ta'lil, alasan Rasulullah SAW hanya pernah mengerjakan yang ta'khir tanpa takdim ila akhir. Di antaranya juga bukan hanya dalil tapi ta'lil, karena kalau kita menunda, kita sudah tahu uzurnya sekarang. Bahwa saya sekarang sedang jaddus sayur. Duhur. Berarti nanti saja asar. Itu jelas uzurnya nyata. Tetapi kalau takdim, kata mereka, dia salah satu alasannya, uzurnya belum nyata. Kita takdim saja. Barangkali nanti kita susah, gak bisa sholat asar, nanti susah kita. Itu alasannya belum terjadi begitu. Kata mereka, sehingga kalau ditakhir sudah jelas. Di sini ada udzur, ya udah takhir saja. Tetapi kalau takdim, ada apa nanti sholat asar? Ya barangkali belum terjadi. Masih barangkali belum jadi hukum, kata mereka. Belum bisa membolehkan. Ada barakallahu fikum qaulun, lakin qaulun marjuh wallahu ta'ala a'lam. Limadha? Lianna an-nas min ismihi As-Sadiq, Harith, wa Hammam. Asdaqul Asma. memaknahuma? Berupaya dan berusaha, punya himmah, punya keinginan, punya rencana. Maka tidak mengapa dia merencanakan untuk ditakdim karena rencananya akan jadi sair. Adapun qadarullah, urusan Allah SWT. Kalau ternyata pulang masih sempat sholat asar, silakan. Dia punya ikhtiar. Kalau dia ingin sholat yang sudah dijamak tadi sebagai sholat asarnya, selesai. Tetapi kalau ternyata di situ sholat jamaah, tadi sholat sendirian, tidak mengapa pula sholat berjamaah. Wajjalil, seperti seorang yang di masjid, yang ditanya oleh Rasulullah SAW, a'anta muslim? Apakah kau muslim? Kenapa enggak ikut sholat jamaah? Ma mana'aka antusalli ma'al jamaah? Apa yang menghalangimu untuk sholat bersama jamaah? Dijawab, salaina fi rihalina. Kami sudah sholat dalam safar kami. Diulang lagi kalimat tadi, wa ma mana'aka antusalli ma'al jamaah? Apa yang menghalangimu untuk sholat bersama jamaah? Sehingga diambil oleh para ulama dalil bolehnya mengulangi sholat tadi. Misalnya sudah ditakdim, ternyata uzurnya tidak terjadi. Khawatir kita asar di kendaraan, enggak sempat sholat datang maghrib. Ya kita takdim saja. Baik, ditakdim. Berjalan. Ternyata sampai di tujuan, baru jam 5 sore, atau bahkan jam 4. Bahkan sholat jamaah baru ditegakkan, dan masih baru qomat. Bagaimana? Jawabannya, wama mana'aka antusalli ma'al jamaah. Tidak mengapa untuk sholat bersama jamaah. Sehingga barakallahu fikum, tidak ada halangan sama sekali bagi manusia untuk merencanakan sesuatu dan kemudian mentakdim. Dan itu qaul, ucapan kebanyakan para ulama. Fadahaba syafi'iyu wa ahmad wal jumhur fi mas'alatil jama' wa ikhtalafu aidan fi hukmil jama'. Sekarang hukumnya, ila anna as-safar sababun fi jam'it taqdim wa ta'khir. Ini sekaligus merujukkan yang tadi, bahwasanya jumhur Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan lain-lainnya berpendapat bahwa safar itu adalah salah satu udzur untuk menjamak. Jamak ta'khir maupun jamak taqdim. Ini pendapat jumhur. Wa huwa riwayatun an Malik. Ini yang saya katakan tadi. Kalau ada kalimat riwayatun, artinya dia pernah berpendapat dengan pendapat lain. Artinya pernah berpendapat yang lain. Di atas tadi, fi riwayah an Malik, hanya takhir duna takdim. Tetapi di sini jumhur menyatakan safar itu membolehkan jamak takdim dan takhir. Wa huwa riwayatun an Malik aidha. Wadahaba Malik fil masyhuri anhu ila ikhtisasil jama' biwaqtil hajah. Hanya saja Imam Malik menganggap bahwa jama' khusus pada waktu yang diperlukan. Wahiya ida jadda bihi sair. Yaitu ketika perjalanan susah atau dalam keadaan ala jaddi sair, yang sudah kita tuliskan di sini. Kejauhan. Yang sudah kita tuliskan kemarin, bahwa safar ada dua, safar nazil dan safar ala jaddi sayyir. Barakallahu fikum. Nazil sudah singgah, ima di tujuan atau di mana saja, dia singgah di situ untuk beberapa hari. Itu dikatakan musafir nazil. Musafir nazil. Sedangkan musafir ala jaddi sayyir adalah yang benar-benar di atas kendaraan, yang benar-benar sedang susah-susahnya perjalanan. Kata beliau, kalau ala jaddi sayr, silakan menjamak. Ini yang sudah kita singgung kemarin. Ternyata di antara yang berpendapat seperti itu adalah Imam Malik, Syekhul Islam, Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, dan juga Sahibul Mughni. Barakallahu fikum. Waqtara Syekhul Islam. Dipilih pendapat ini, waqtaraha Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah memilih hal ini. Wa qawwa dhalika Ibn Al-Qayyim. Dan dikuatkan oleh Ibn Al-Qayyim dalam Al-Huda. Ma huwa kitab Al-Huda? Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Huda. Pernah lihat kitab Al-Huda? Hah? Naam. Sahih. Zadul Ma'ad. Kadang-kadang disebut Al-Huda kitab tersebut. Naam, yang dimaksud adalah Zadul Ma'ad di antaranya. Qala al-Baji karahatu Malik lil jam'i khasyata an yaf'alahu man yaqdir 'alayhi duna mashaqqah amma ibahatuhu idza jadda bihi safar fali hadits Ibn Umar. Berkata Al-Baji, tidak sukanya Malik untuk menjamak, khasyata an yaf'alahu man yaqdir 'alayhi, dikhawatirkan akan dilakukan oleh orang yang sesungguhnya mampu untuk salat pada waktunya. Tidak sukanya Imam Malik khawatir orang melakukan jamak dalam keadaan tidak memerlukannya. Duna masyakkah, enggak ada kesusahan. Amma ibahatuhu, adapun dibolehkannya adalah idza jadda bihi sair, kalau safar dalam keadaan sedang susah-susahnya. Fali hadis Ibn Umar, maka itu adalah dengan hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Wa dhahaba Abu Hanifa ila adami jawazil jam'i illa fi Arafah wa Muzdalifah. Alasan ini sesungguhnya sama dengan alasan dari mereka para jumhur, para ulama. Dhahaba Malik fil masyhur, afwan bukan jumhur, Malik fil masyhur, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim dan lain-lain. Mereka ini berpendapat seperti itu dengan alasan yang sama dengan alasan Abu Hanifah. Hanya Abu Hanifah sampai menyatakan tidak boleh jamak kecuali di Arafah dan Muzdalifah. Linnusuki lalis safar, kata Abu Hanifah, dan ini pendapatnya berbeda sendiri, rahimahullah wa ghafarallahu lahu, bahwa itu karena ibadah, bukan karena safarnya. Ikhwani talaba rahimani wa rahimakumullah, perhatikan bahwa Rasulullah SAW ketika safar beliau menjamak dan mengqasar, khususnya idza jadda sayr. Tetapi kalau dirincikan kapan menjamak, kapan beliau mengqasar, ternyata didapati Rasulullah selalu mengqasar tetapi tidak menjamak kecuali saat-saat dibutuhkan. Sebagai contoh Arafah, sebagai contoh Muzdalifah. Ketika beliau di Arafah, beliau menjamak. Tayyib berangkat dari Mina ke Arafah tanggal 9 pagi. Wukuf di sana itu adalah tanggal 9. Berdoa sampai sore, maka sholat waktu itu dijamak. Dua rakaat duhur, dua rakaat asar. Dan kemudian setelah itu berangkat ke Muzdalifah. Berjalannya menjelang maghrib, persis ketika mulai matahari terbenam atau hampir terbenam, berangkat mereka. Belum sholat maghrib. Salat maghrib dengan salat isya di Muzdalifah. Jamak dan qasar lagi. Tayyib. Setelah itu ke Mina. Berapa hari di Mina? Setelah tanggal 10 itu di Mina berapa hari? Tergantung. Nafar awal atau nafar tsani. Nafar awal 11-12. Nafar tsani 11-12-13. Tayyib, ketika di Mina 3 hari 10, 11, 12 atau 4 hari 10, 11, 12, 13 dalam keadaan Rasulullah SAW tidak menjamak 2 rakaat di waktu duhur, 2 rakaat di waktu asar, 3 rakaat di waktu maghrib, 2 rakaat di waktu isya, 2 rakaat di waktu subuh, masing-masing pada waktu-waktunya, tidak dijamak. Famin hadza al-fi'l min hadhihi sunnah atau min hadhihi riwayah as-sahihah mereka menyimpulkan para ulama, berarti dua rakaatnya terus. Di Mina dua rakaat, di Arafah dua rakaat, di Muzdalifah dua rakaat, semua dua rakaat. Tetapi di jamaknya hanya di Mina, di Arafah dan di Muzdalifah. Di Mina tidak. Abu Hanifah melihat bahwa itu karena ibadah. Jadi jamak itu hanya boleh ketika ibadah. Ketika ibadah haji saja. Di luar ibadah haji, walaupun safar, tidak boleh jamak. Ini pendapat tentunya syad. Menyelisihi jumhur para ulama. Ala kulli hal. Sekedar kita tahu, mada qaul syekh al-imam Abu Hanifah. Lidhalik ihtaraza ba'duhum an yaqulu imam. Oleh karena itu beberapa ulama menghindari kalimat imam. Kalau diperhatikan dari ucapannya, setiap menyebutkan empat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, wa Abu Hanifah, begitu. Karena sering pendapat-pendapatnya nyeleneh. Barakallahu fikum. Tetapi ala kulli hal, beliau bukan orang yang menyengaja menyelisihi sunnah, karena beliau diriwayatkan mendapatkan hadis sedikit dan waktu itu susah. Inilah perbedaannya sejarah madhab dengan sejarah yang lain. Kalau sejarah tentang masyarakat muslimin, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, aku tidak tahu menyebutkan dua atau tiga setelah generasi pertama. Menurun apa naik? Berarti menurun. Para sahabat paling utama, tapi ini di bawahnya, ini di bawahnya, ini di bawahnya. Itu kalau generasi manusia. Tetapi kalau bicara madhab, madhab yang paling dulu Abu Hanifah dengan Imam Malik di tempat yang berbeda. Kemudian yang berikutnya Imam Syafi'i, kemudian yang berikutnya Imam Ahmad. Mana yang lebih lengkap? Tambah ke belakang tambah lengkap. Limada? Mengapa? Karena di awal mereka tidak semudah di masa berikutnya untuk mencari hadis. Dari sini dapat yang paling banyak adalah dari penduduk Madinah. Sampai Imam Malik menyatakan bahwa di antara prinsip-prinsip sebagai sumber hukum pertama Quran, Sunnah, Ijma', sampai yang terakhir qaulu ahli Madinah. Ini satu-satunya madhab Imam Malik yang memasukkan satu sumber hukum, yaitu qaul ahli Madinah. Sedangkan Abu Hanifah jauh. Hadis yang nyampe sedikit. Sehingga mereka sering memakai ra'yu. Karena tidak ada hadis masalah ini, kita kiaskan dengan ini. Karena tidak ada hadis yang ini serupa dengan itu. Dikiaskan dengan itu. Sehingga madrasahnya Imam Malik dikenal madrasatul hadis. Madrasahnya Abu Hanifah dijuluki madrasatul ra'i. Madrasatul ra'i. Karena ra'yu lebih menonjol. Karena dibutuhkan saat itu. Tapi bagaimana dengan yang berikutnya? Dari Imam Malik ada muridnya. Namanya Imam Syafi'i. Dari Abu Hanifah ada muridnya. Abu Syaibah dengan Abu Yusuf. Imam Syafi'i dari Imam Malik dapat, kemudian dari muridnya Abu Hanifah dapat. Mana yang lebih lengkap fikihnya? Imam Syafi'i. Dapat dari sana, dapat dari sini, beliau dudukkan. Kalau memang benar-benar riwayat itu tidak ada, dia akan memakai ijtihad. Sebagaimana ijtihadnya Abu Hanifah. Tetapi kalau ada riwayat dari Imam Malik, maka ijtihadnya Abu Hanifah ditinggal. Mengapa? Karena sudah ada hadis yang sahih. Sehingga pendapat menyatakan bahwa seorang wanita boleh menikahkan dirinya sebagaimana para wanita boleh berjualan. Wanita boleh berjualan, maka dia boleh juga menikahkan dirinya karena sama-sama muamalah. Bahkan sama-sama disebut dengan kalimat ba'ya'a, ba'ya' dan ain. Ba' itu menyerahkan tangannya, mengulurkan tangannya, kemudian berjabat tangan untuk disebut dengan akad. Hada akad wa hada akad, kata Abu Hanifah. ternyata ada hadis sahih, la nikaha illa biwaliin, la nikaha illa biwaliin, la nikaha illa biwaliin, maka kias tadi gugur. Hakadza barakallahu fikum. Sehingga Abu Hanifahnya dimaklumi rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Tetapi pengikut yang muqallid, pokoknya ini pendapat Abu Hanifah, dalam keadaan sudah ada hadis sahih, ini hukumnya berbeda. Karena dia sudah mendengar hadis sahih, tetapi ditinggal dengan sengaja. Adapun Abu Hanifahnya, dia berijtihad karena tidak mendapatkan hadis sahih. Undur al-farq bainahuma. Waman, siapa yang menyamakan dua model ini dianggap sama, maka dialah model-model haddadi dan musafiq. Mereka tidak peduli. Pokoknya salah, sesat, menyimpang. Padahal ada dua macam. Ada orang yang berijtihad dalam keadaan tidak tahu riwayat yang sahihah. Ada yang sengaja-sengaja menentang hadis sahih. Yang ini tentunya sahibu hawa. Yang ini alimun mujtahid. Wallahu ta'ala a'lam. Yang berikutnya, sama juga. Imam Ahmad mengambil dari sana, ngambil dari sini, semua ditampung oleh dia. Dan kemudian dia ambil riwayat-riwayat hadisnya, dia kumpulkan, dia masukkan dalam musnad. Barakallahu fikum, hanya saja Imam Ahmad menyatakan, jangan tulis dariku kecuali hadis. Ketika beliau masih hidup, beliau gak mau ditulis hadisnya. Aku berpendapat hari ini, dan mungkin besok rujuk. Jangan kalian tulis. Innama ara ra'yal yaum wa raja'tu ghadan. Aw kama qala rahimahullah, jangan tulis ucapanku, tulis hadis yang aku riwayatkan. Aku berpendapat hari ini dengan satu pendapat, mungkin besok berubah. Mengapa? Bisa jadi besok mendapatkan hadis lain, dalil lain, riwayat lain, bisa jadi berubah. Jangan taklid kepada la tuqalliduni, kata Imam Ahmad, jangan taklid kepada aku. Jangan pula kepada Sufyan, jangan pula kepada fulan wa fulan. Walakin khudu min haitsu akhadhu. Ini kalimat terkenal dari beliau. Khudu min haitsu akhadhu. Tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Ikhwan ibn na'azakumullah, sehingga lebih lengkap lagi ketika mereka wafat, Imam Ahmad wafat, maka murid-muridnya mencatat semua apa yang diucapkan sebagai ijtihadnya beliau. Yang akhir hidup beliau dengan pendapat tersebut. Adapun yang mengatakan dia tapi pernah berpendapat begini, na'am fi riwayah, tetapi ini fi riwayah. Sehingga muncullah riwayat-riwayat dari Imam Ahmad, kadang-kadang dua pendapat. Dan rumitnya ketika pendapat tersebut tidak tahu mana yang dulu, mana yang belakangan. Sehingga hanya berkata fi ihda riwayatail Imam Ahmad, dalam salah satu dari dua riwayat Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Yang mana? Karena mereka mencatatnya belakangan. Barakallahu fikum. Dan itu kehati-hatian Imam Ahmad rahimahullah. Kembali kepada kitab. Qala Abu Hanifah menganggap bahwa itu jamaknya Rasulullah hanya karena ibadah, supaya ibadah doanya di Arafah tidak terputus dari mulai zawal syams, berarti duhur, sampai qabailil maghrib. Tidak terputus dengan sholat. Karena duhur, langsung sholat duhur, sholat asar di jamak. Setelah itu, baru kemudian berdoa, berzikir terus dalam keadaan berdiri, sampai dekat maghrib. Demikian pula di Muzdalifah. Karena berangkatnya sebelum, barakallahu fikum, sebelum maghrib, sehingga maghribnya ditunda. Kalau kita lihat ini saja sudah cukup membantah pendapat yang menyatakan takhir saja, karena yang ini takhir, yang ini takdim. Barakallahu fikum. Wastadalla al-jumhur bi ahadits al-jam' al-mutlaqah an taqyid as-safar. Adapun jumhur para ulama, memang tidak mesti yang terbanyak pasti benar, karena kita tidak menganut demokrasi dalam fikih, tetapi seringkali jumhur mengucapkan adalah kalimat yang rajih, karena pendapat dan ilmu dari banyak orang. Artinya sekian banyak orang dengan ilmunya masing-masing, yang ini tahu yang ini pakarnya hadis, yang ini pakarnya tafsir, yang ini pakarnya, ternyata mereka sepakat. Mereka semua memakai ahadis al-jama' al-mutlaqah. Apa jama' mutlaqah? Naam. Jama' yang mutlaqah, tidak disebut apakah jama' ini atau jama' itu. Tayyib, itu makna mutlaqah. Dan itulah perlunya belajar usul fiqih. Apa itu mutlaqah atau itu muqayyad? Artinya mutlaqah tidak ada kait dengan safar, enggak ada kait dengan ibadah, enggak ada kait dengan apapun. Mutlaqah. Bahkan ada hadis yang benar-benar membolehkan jamak mutlaqah an safarin wa an maradin wa an ghairih. Masya Allah. Kalau saja Rasulullah SAW pernah menjamak dengan jamak mutlaqah tanpa alasan apapun, boleh. Apalagi safar. Ini juga kaidah. Kalau dibolehkan dalam keadaan enggak ada alasan, apalagi ada alasan. Wa hadza barakallahu fikum termasuk dari qiyas al-aulawi namanya. Qiyas al-aulawi, kalau ini saja boleh, apalagi yang ini. Seperti kalimat wala taqul lahumu uffin, jangan ucapkan uff. Ah, begitu. Yang mananya membantah. Kata para ulama, kalau ah saja, uf saja enggak boleh, apalagi mencaci maki. Tidak boleh mencaci maki orang tua. Jangan dipahami letterlek. Uf, enggak boleh. Kalau menyatakan dengan kalimat cercaan, boleh. Enggak dilarang dalam Quran. Itu berarti tidak faqih. Ya, tidak faqih. Kalau ini saja boleh, apalagi yang ini. Demikian pula yang sedang kita bahas. Rasulullah SAW, kata Ibn Abbas, shalat jam'an. Shalla arba'an thumma arba'an bi ghairi safarin wala matar, bukan karena hujan, bukan karena safar, tanpa alasan. Ketika ditanya ya Ibn Abbas, kira-kira untuk apa Rasulullah SAW menjamak tanpa sebab itu? Untuk mengajarkan pada kalian kemudahan. Untuk mengajar pada kalian kemudahan. Tetapi kesimpulannya dari para ulama, dari hadis tadi, hadis Ibn Abbas, bukan berarti kalian boleh menjamak seenaknya. Bukan. Tetapi maknanya kalau ada hajah, kalau ada sesuatu, maka boleh dijamak. Walaupun bukan safar, walaupun bukan hujan. Mungkinkah ada hajat selain safar, selain hujan? Hujan di masjid, khawatir kalau pulang ke rumah gak bisa balik. Maka dijamak maghrib dan isya. Di waktu maghrib, kemudian pulang. Isya sudah tidak ada sholat lagi di masjid. Tutup masjidnya sudah. Itu ketika hujan. Safar, ma'ruf, maklum bagaimana susahnya orang safar. Tapi apakah ada yang lain? Ya sangat mungkin ada. Jadi Rasulullah mengerjakan tadi adalah untuk kalau kalian ternyata ada darurah, ada hajah, maka boleh menjamak, walaupun bukan safar, walaupun bukan hujan. Contohnya dokter yang mengoperasi seseorang, dan dirobek, belum selesai azan. Bagaimana? Sebentar, saya mau sholat dulu. Ke masjid, komatnya lama lagi. Pulang, sudah wafat, rahimahullah. Tidak mengapa, untuk dijamak, takhir. Nanti saja bersama asar. Sampai selesai. Khawatir nyawa orang hilang. Ini barakallahu fikum. Ternyata di Jakarta terjadi yang lain lagi. Hah? Pernah ngalami? Macet di atas tol. Di atas loh. Mau kemana? Macetnya dari mulai zuhur sampai asar. Kamu belum sholat zuhur, belum sholat asar. Ini barakallahu fikum, enggak mengapa untuk dijamak takhir dengan asr. Wa hakadha, masih ada alasan-alasan selain safar, selain hujan. Kembali kepada kita. Demikian pula diriwayatkan hadis-hadis lain yang seperti itu, yang membolehkan al-jam'il mutlaqah an taqyidis safar binazilin aw jadin ala fis sair, tidak ada kaid safar nazil, enggak ada kaid safar yang jaddus sair. Wa minha ma jaa fil muwatta an Mu'adz, di antaranya apa yang diturunkan atau diriwayatkan dalam Muwatta dari hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam akhara salata yawman fi ghazwati Tabuk. Nabi pernah menunda salat pada satu hari dalam perang Tabuk. Tsumma kharaja fa shalla adh-dhuhr wal 'ashr jami'an. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan salat duhur dan asar sekaligus. Berarti jamak. Tsumma kharaja fa shalla al-maghrib wal 'isha. Kemudian masuk lagi ke rumahnya. Keluarnya untuk salat maghrib dan isya sekaligus. Jamak lagi. Taib dalam perang Tabuk, tetapi bukan ala jaddisain, dalam keadaan nazil. Dalam keadaan nazil singgah di kemahnya, salat zuhur dan asar masuk kemahnya, keluar lagi salat maghrib dan isya masuk lagi. Taib, berarti musafir nazil boleh apa enggak boleh? Boleh. Nah. Qala Qala Ibn Abdul Barr rahimahullah, hadzal hadis thabitul isnad. Hadis ini sanadnya thabit, disebutkan oleh Syafi'i dalam al-Um wa Ibn Abdul Barr dan juga al-Baji, anna dukhulahu wa khurujahu sallallahu alaihi wasallam la yakunu illa wa huwa nazil. Tidaklah masuknya beliau ke kemahnya, kemudian keluar lagi salat maghrib dan isya, masuk lagi ke rumahnya. Kalau bisa keluar masuk begitu, berarti bukan dalam jaddus sair, tetapi dalam keadaan nazil. La yakunu illa wa huwa nazilun ghairu jaddin fis safar. Bukan orang yang sedang perjalanan. Yang kemarin. Musafir, musafir nazil, musafir jaddis sair. Tapi dalam riwayat Mu'ad tadi dalam Muwatta, kira-kira nazil atau jaddis sair? Hah? Nazil. Limana? Karena kalimat kharaja thumma dakhala thumma kharaja, berarti masih di tempat, tidak sedang perjalanan. Barakallahu fikum. Inilah yang menyebabkan jumhur menyatakan bahwa jamak takhir boleh, jamak takdim juga boleh. Jamak takhir dan takdim boleh ketika nazil ataupun ketika jaddis sair. Tetapi yang dianjurkan untuk qasar adalah terus dalam segala keadaan ketika safar. Adapun jamak dianjurkan ketika hajat saja. Walaupun boleh, silakan jamak. Naam. Wa fi hadha raddun qati' 'ala man qala la yajma' illa man jadda bihi sayr aw safar. Di sinilah ada bantahan qati', bantahan yang tegas. Ada bantahan yang tegas, ala man qal, atas siapa yang berkata, la yajma illa man jadda fi safar. Bantahan bagi mereka yang berkata, la yujma, tidak dijama, kecuali siapa yang jadda fihi sair, atau jadda bihi safar, dalam keadaan susah perjalanan. Tidak. Ternyata ketika nazil pun boleh. Amma dalilul imami Malik wa syekhul Islam, ada pun dalil Imam Malik dan syekhul Islam dan Ibnu Qayyim, fa hadits Ibn Umar annahu kana idza jadda bihi as-sair jama'a bainal maghrib wal isya. Adapun alasan mereka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lain-lainnya, bahwasanya Ibn Umar kalau dalam keadaan jaddu bihi as-sair atau jadda bihi as-sair, sedang betul-betul perjalanan, dalam keadaan susah-susahnya perjalanan, jama'a bainal maghrib wal isya, beliau menjamak maghrib dengan isya. Wa yaqulu, dan berkata, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jadda bihi as-sair jama'a bainahuma. Kata Ibn Umar, bahwa Nabi sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam jika jadda bihi sair, ketika safar sedang berat-beratnya, beliau menjamak. Berarti seakan-akan jamak itu hanya ketika jaddis sair, ketika ala jaddis safar. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, qad radda alaih. Bimana? Bi hadisi Mu'ad. Rasulullah SAW dakhala, thumma kharaja, wasallam maghribul isya, thumma dakhala, ila akhirnya. Apakah bisa dijamak antara pendapat mereka dengan pendapat atau riwayat Mu'ad dengan riwayat Ibn Umar? Sangat mudah dijamak. Seperti yang kita katakan tadi. Boleh. Menjamak? Boleh. Nazil maupun jaddis sair. Ala jaddis sair. Silakan. Itu rukhsah dari Allah Ta'ala. Bagi musafir. Hanya saja yang dianjurkan adalah ala jaddis sair. Adapun nazil, kalau kamu bisa pada waktunya masing-masing, wabihi wa ni'mah. Itu bagus. Tapi kalau mau dijamak pun tidak mengapa. Tidak dilarang. Wallahu ta'ala a'lam. Walakin indal jumhur ziyadatu dalalatin fi ahaditiha yuhsin qabulaha. Tetapi pendapat jumhur ada tambahan dalil dalam hadis-hadisnya. Maka yuhsin qabulaha. Kata Abdullah Al-Bassam, sepertinya merajikan pendapat jumhur, maka kita lebih cenderung untuk menerima pendapat jumhur karena dalilnya lebih banyak, hadisnya lebih lengkap. Walianna safar mautin masyakkah, karena orang musafir itu mautin masyakkah fi nuzul wasayr, sama saja tempat kesulitan, apakah ketika jaddi sayr ataupun ketika nazil. Dua-duanya ada kesusahan. Iya Pak, iya. Nah, kalau sedang jadi sair jelas susahnya. Tapi ketika nazil, di rumah siapa itu? Imma di rumahnya orang, karena bukan tempatnya dia, musafir. Atau di kemahnya. Dari mana dapat air? Kalau di kemah, mungkin dia harus mencari kemana. Susah. Sekali dapat, untuk kedua kalinya jauh. Atau kalau di rumah seseorang, mau ke belakang, barangkali ada mahramnya, barangkali mengganggu keluarganya, barangkali menyibukkan tuan rumah, jamak. Apa susahnya? Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya musafir, apakah ala jaddis sair ataupun nazil, alaihi masyakkah, atasnya ada kesusahan dan kesulitan. Sehingga biarkanlah mereka para musafir untuk mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsuhu kama yuhibbu an yu'ta azaimuh, atau kama qala fi riwayah, Allah suka diambil keringanannya sebagaimana Allah suka dikerjakan perintah-perintahnya. Naam. ولأن السفر موطن مشقة في النزول والسير ولأن رخصة الجمع ما جعلت إلا للتسهيل فيه. Dan juga karena keringanan jama' itu adalah dijadikan oleh Allah sebagai kemudahan bagi hambanya. وابن القيم في الهدى جعل حديث معاذ ونحوه من أدلته. Sedangkan Ibn al-Qayyim dalam al-Huda menjadikan hadis Mu'ad dan sejenisnya sebagai dalil-dalilnya. Ala anna rukhsatal jama' la takunu illa fi waqtil jaddi fi sayr. Yani dalil yang menunjukkan bahwa jama' tidak dikerjakan kecuali ketika jaddi sayr saja. Itu pendapat beliau. Amma ra'yu Abi Hanifah fa mardudun. Adapun pendapatnya Abu Hanifah tertolak. Dan itu adalah anjuran dari Abu Hanifah sendiri. Rahimahullah. Kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan hadis sahih, tinggalkan pendapatku. Itu dinukil dari Abu Hanifah, dinukil dari Imam Syafi'i, dinukil dari Imam Ahmad, dinukil dari para ulama. Walaupun lafadznya berbeda-beda, tapi al-makna wahid. Bahwa ambil hadis yang lebih sahih. Imam Syafi'i dengan bahasa yang berbeda. Kalau ada ucapanku yang bertentangan dengan hadis sahih, ambil hadis sahih. Lemparkan pendapatku ke dinding. Ardal ha'il. Dan ketahuilah bahwa aku waktu itu dalam keadaan tidak sadar. dalam keadaan tidak tahu. Ima tidak tahu atau tidak sadar. Sehingga jangan terima ucapanku, ambil hadis yang sahih. Maka jika kita lebih memilih hadis yang sahih daripada pendapat yang menyelisihinya, dari pendapat ulama ahlu sunnah yang tergelincir, maka itu mengikuti bimbingan mereka rahimahumullah. Fa amma ra'yu Abi Hanifah fa mardudun bis sunanis sahihatis sharihah, terbantah, tertolak dengan hadis-hadis yang sahih dan sharih. Sahih fi riwayatihi, sharih fi dirayatihi. Karena hadis dibahas dari dua sisi, riwayatan wa dirayatan. Riwayatan wa dirayatan. Riwayahnya diperiksa sahih atau tidak sahih. Dirayahnya juga diperiksa, kemana maknanya, arahnya, istinbat hukumnya, ila akhirih, dengan qawaid wa usul. Kalau sudah terbukti kata-katanya juga lafadznya sangat jelas, gamblang, enggak memiliki makna lain, itu dikatakan sharih. Dinamakan sharih. Maka dikatakan sunanis sahihatis sharihah, sahihah fi riwayatihi, sharihah fi dirayatihi. Intah. Naam. Antaqil ila dars at-tauhid.